wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah, ingkang mugi-mugi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang paring nikmat Islam, iman, sehat, soho kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku saged rawuh dan berkumpul di masjid punika ngelaksanakan ibadah sholat maghrib, dilajengaken pengajian rutin kita dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Quran. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau judul dari kajian kita pada malam hari ini adalah hati yang keras seperti batu. Manah kawula panjenengan sami niku saged keras. Hati manusia niku enten sing atos, keras seperti batu. Ya, bagaimana sebabipun nopo manah hati manusia menjadi keras, dan juga solusi cara untuk mengobati dan melunakkan supados manah kawula panjenengan sami saged lembut dan bisa menerima nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita badi bahas secara lengkap pada malam hari ini. Ya, hati yang keras seperti batu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu, hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Iya. Di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala nedahaken menjelaskan pilih enten manahipun tiang niku yang keras seperti batu. Ayat ini turun secara khusus dumateng tiang Yahudi. Nggih, ayat ini secara khusus memang turun kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihi salam yang Allah utus kepadanya Nabi Musa alaihi salam, mereka itu sudah melihat ayat mukjizat. Ayat niku tanda-tanda kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah sangat sangat besar sekali. Allah sudah menurunkan kepada Nabi Musa ya tanda-tanda kebesaran, tongkat bisa menjadi ular besar, kemudian tangan bisa mengeluarkan cahaya, kemudian juga Nabi Musa Allah berikan kekuatan membelah lautan, nggih, bisa membelah lautan, kemudian kembali menenggelamkan musuh-musuh Allah, Fir'aun dan tentaranya. Bani Israel, tiang-tiang Yahudi, orang Bani Israel niku melihat langsung sumerep tanda-tanda kebesaran Allah. Akan tetapi mereka sedikit yang mengikuti derek patuh dumateng Nabi Musa niku sedikit sekali. Dan banyak mereka menentang, melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Nabi Musa alaihi salam dalam kondisi wau, padahal sangat jelas tanda-tanda nasihat-nasihat kebesaran dari Allah kepada mereka. Maka Allah mengatakan hati mereka, tiang-tiang Bani Israel itu keras seperti batu. Ya, niki secara khusus. Secara umum, ayat ini juga saged berlaku dumateng umat Islam kita semua. Ada di antara kita zaman sekarang niku tiang-tiang orang-orang ingkang manahipun niku keras atos seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ini zaman sekarang juga ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka bagaimana sebab nopo sebabipun manah saged atos keras wau, dan juga cara solusi untuk mengobati hal tersebut. Arti-arti yang keras nggih, manah ingkang keras atos niku maksudipun nopo, dijelasaken Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Karimir Rahman. Maksud hati yang keras adalah hati manah yang tidak ada pengaruh jika mendapatkan nasihat dari Al-Qur'an. Nggih. Misalipun enten tiang Islam, akan tetapi boten purun ibadah, dinasihati, dikandani ken salat niku angel sangat. Alasan nopo mawon kathah diajak ibadah, diajak kebaikan, kawula panjenengan sami mungkin gadah keluarga, gadah rencang, gadah tonggo tepalih yang seperti itu, diajak, dikandani, berbuat baik, sholat, ngeyel, tidak mau, membantah, alasan, diajak puasa, diajak pengajian, sulit sekali. Diberikan ayat-ayat Al-Quran, diparingi nasihat, tetapi masih belum masuk menerima, hatinya belum terbuka. Kosok wangsulipun Kalau ada amalan maksiat, enten amalan dosa, kemaksiatan, judi, kemudian mabuk-mabukan dan yang lain-lain, senang dan cepat untuk menerima. Niki ada orang-orang seperti itu. Kemudian hati yang keras niku adalah manah yang tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Menawi ibu-ibu, nggih, kaum wanita ada yang diajak memakai jilbab. Tasih enten ibu-ibu yang diajak memakai jilbab menutup aurat niku susah, sulit. Ini juga menandakan kerasnya hati. Tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, contohnipun apa? Diparingi musibah, diparingi ujian, misalipun sakit, ya, tiang diberikan ujian, cobaan, penyakit, tetapi mboten sakit merubah, sakitnya tadi tidak bisa merubah perilakunya, sudah banyak ujian, cobaan, diberikan kecelakaan, diberikan seperti ini, seperti itu, ujian-ujian yang banyak, tetapi belum merubah perilakunya. Dulu masih malas sholat, setelah sakit, setelah mendapatkan ujian, cobaan, kecelakaan, jatuh, sehat, masih saja tidak berubah, belum berubah. Ini juga hati yang keras, tidak mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitarnya. Ya, maka bagaimana cara bapak-bapak, ibu-ibu, supaya hati kita sehat? Manah kawula panjenengan sami niku saged sehat, saged lembut, bisa tunduk patuh, selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu sakit nebihi awisan-awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga mungkin ada teman-teman, saudara-saudara kita yang memiliki hati yang keras. Niku apa yang kita lakukan? Bagaimana cara nasihat mengobati penyakit hati mereka niku caranipun pripun? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa hati manah seorang manusia akan sehat, kuat, dan terbebas dari kerasnya hati tadi apabila pemiliknya menempuh tiga cara, tiga tindakan, ya, tiga amalan perbuatan. Ini enten tigang perkawis ingkang saged membersihkan, melembutkan hati kita dan teman-teman kita. Yang pertama, ingkang nomor sepindah, kedah mengeluarkan zat-zat perusak yang mengendap di dalam hatinya. Artosipun kedah diresi iriin. Hati yang keras, hati yang sakit, hati yang mati niku mesti enten kotoran. Nggih, kotoran. Menawi tiyang dereng mlebet Islam niku berarti kotoranipun kekafiran. Atau kotoran yang paling besar niku kesyirikan atau dosa kemaksiatan. Nih, seperti gelas nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, gelas niku nek jerone isine tanah, lendut, lumpur, nggih, berarti gelas niku reget, masih banyak kotoran. Kalau kita mau nasihati, kita isi dengan teh, kita mau isi dengan kopi, kita mau isi dengan susu, nggih, tumpah. Amargi wonten di dalam gelas itu masih kotor, masih ada tanah. Tanah itu harus kita keluarkan, diresiki, dicuci, dikumbah riin. Ya, maka hati. Hati yang keras itu juga kotoran-kotoran yang ada di dalamnya harus dibersihkan terlebih dahulu supaya bisa sehat, supados saged lembut. Bagaimana cara mengeluarkan, membersihkan zat-zat perusak wau? Yang pertama adalah Islam, syahadat, menawi enten tiang kafir, enten tiang musyrik yang belum masuk Islam, supados manahipun lembut, hatinya bisa baik, kedah syahadat, melebet Islam terlebih dahulu. Tidak mungkin tiang kafir, boten mungkin tiang musyrik yang masih di dalam kekafirannya, tesih di dalam kesyirikannya bisa bersih hatinya, tidak mungkin. Mereka kedah mau Islam harus membersihkan kesyirikan itu dulu dalam hatinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu yajibu maqablahu. Islam niku ngresiki, menghapus segala perusak dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini orang menawi tiang kafir, tiang musyrik, zaman dulu berbuat maksiat dosa apa saja, menawi melebet Islam, maka seluruh dosanya Allah ampuni, seluruh dosanya Allah hapus, seluruh dosanya niku Allah busek, Allah busak, dihapus, sudah bersih dengan syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah membersihkan semua kotoran dosa-dosa sebelumnya. Tetapi amal kesainan menawi enten tiyang melebet Islam saderengipun nggih berbuat kebaikan, itu masih Allah catat, Allah kembali hitung kebaikannya, tetapi dosa Allah hapus. Niki kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang purun melebet Islam. Kemudian bagi kita tiang ingkang sampun, kita sudah alhamdulillah sudah berada dalam agama Islam, bagaimana cara mengeluarkan, membersihkan zat-zat perusak yang mengeraskan hati kita? Niku ngatah-ngatahaken tobat, istighfar, memperbanyak. Dados tobat istighfar niku mboten nek menawi ngelampai perbuatan dosa. Tobat istighfar berbuat dosa niku mboten. Bertobat istighfar niku rutin, kedah rutin kawula panjenengan samil lampai. Amargi tobat istighfar niku ibadah, dan ibadah niku kedah kita lakukan secara rutin, baik kita ngelampai dosa napa mboten ngelampai dosa niku ngatah-ngatahaken istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah niku kedah rutin kita baca. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, tiang Islam, umat Islam, bertobatlah, beristighfarlah, ngatah-ngatahaken tobat istighfar dumateng Allah. Sesungguhnya saat temenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku saben dinten 100 kali, ping 100 minimal 100 beliau bertobat, beristighfar. Padahal kita ngertos pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tiyang ingkang Allah jagi saking perbuatan dosa. Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan dosa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawon kathah banyak bertobat, beristighfar. Apalagi kita, kamula panjenengan sami manusia biasa ingkang kathah lepat, kathah kelentunipun, kedahipun langkung kathah. Lebih banyak untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba. Tuba niku beruntung. Sangat beruntung sinten tiang yang beruntung liman wajada fi sahifatihi tau istighfaran kathiran. Sungguh bahagia beruntung tiang-tiang ingkang buku catatan nipun niku kathah istighfaripun. Nanti di akhirat, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang banyak beristighfar niku sangat beruntung. Ya, sangat bahagia. Amargi napa bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kok sangat bahagia, sangat beruntung? Amargi istighfar niku amalan ingkang gampil. Nggih, gampil. Istighfar niku kan gampil. Astagfirullah. Namun ngendika berkata astagfirullah. Astagfirullah boten modal. Boten modal harta ingkang kathah boten. Kemudian juga tidak perlu tenaga, tenaga ingkang kathah saged lenggah wonten griya kita istighfar. Kalih sare astagfirullah, astagfirullah kalih leyeh-leyeh nggih saged. Tetapi ganjaranipun, pahalanipun kathah. Dados tiyang wau seneng, beruntung menawi malaikat niku nyatet istighfar, istighfar, kathah istighfaripun tuba. Sangat berbahagia, beruntunglah tiang-tiang ingkang catetan amalanipun iku kathah istighfaripun. Wow, manfaat bertobat istighfar niku membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, ingkang nomor kali, saat sampunipun ngatahaken istighfar, tobat, mengeluarkan zat-zat tadi, maka setelah bersih, nggih, manah kita, hati kita sudah bersih dengan banyak bertobat dan istighfar, maka kita jaga. Kebersihan hati kita, kita jaga. Jangan sampai kemudian reget malih. Bagaimana menjaga kekuatan hati dengan ilmu? Nggih. Jadi dados dengan ngadah-ngadahaken ilmu. Ilmu niku bagaimana pengajian, pengaosan ngeten niki adalah menguatkan ilmu. Seperti badan kita, badan kita itu biar sehat perlu dahar, makan yang bergizi, perlu minum yang sehat, perlu napa istirahat, perlu olahraga, Ya, maka hati kita agar sehat juga perlu makan yang bergizi. Daharan hati manah kaula panjenengan sami niku napa? Ilmu, pengaosan, nggih, lenggah kalih mendengar mirengaken pengaosan niku sudah niki seperti makan. Hati kita nggih sehat dengan ilmu siraman rohani. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Ya, tidaklah suatu kaum, guys, kita kelompok manusia ngelempak berkumpul lenggah ten masjid maos ayat-ayat Al-Qur'an membahas nggih sambil belajar ayat Al-Qur'an kemudian illa Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan ya hati manah yang tenang, ketenangan jiwa, hati yang sehat. Ya, ini salah satu cara untuk menjaga kekuatan hati. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, dengan amal ngatah-ngatahkan amal kesainan itu nggih siraman seperti tanaman niku kedah disiram dipupuk maka kita sholat kita ibadah itu semuanya adalah untuk menguatkan hati ya amal niku tujuanipun untuk menguatkan hati. Salah setunggalipun amal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan hati manah niku ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur niku mengunjungi kuburan. Kalau kita terutama menawi layat nggih bapak-bapak ibu-ibu menawi enten layatan niku dimanfaataken kita datang menyolatkan kemudian dereaken kita ikut ke kuburan diampun kesesok terburu-buru pulang. Ya, jangan terburu-buru pulang. Menawi saged kita ikut menguburkan jenazah sampai di makam. Amargi kita kalau ke makam itu akan sangat bermanfaat dumateng manah kita, kelingan. Hati kita marah kita niku kemutan ingat akan kematian. Ya. Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang ziarah kubur. Fazuruha, akan tetapi sekarang diperbolehkan. Riyin jaman rumiyin niku mboten angsal ziarah kubur. Akan tetapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, perintah yang hukumnya sunnah. Fazuruha, Ya, sekarang ziarahlah ke kuburan. Boleh. Menawi enten tiang sedo, kita ikut ziarah. Mengantar ke kuburan. Manfaatipun apa? Sebab ziarah kubur niku saged melembutkan hati. Niki wau. Nggih, hati yang keras, hati yang sibuk dengan dunia, kita tiap hari nyambut damel, sibuk keras hati kita. Dengan kita layat ikut ke kuburan niku sedikit banyak melembutkan hati kita. Melelehkan air mata, saged kemutan orang meninggal, kita juga nanti ikut meninggal. Mengingatkan akhirat, ini juga perlu diperhatikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang tiang niku ten kuburan malah do gojek, do nopo, kadang-kadang malah tertawa-tertawa. Niku nggih mboten pantes. Kita di kuburan nggih kedai mendel, kita tadabur memperhatikan ya, kemudian mengingat kematian. Niki tujuan ziarah. Melihat orang yang meninggal. Sekarang tiang niku sito, maka kita pasti akan menyusun. Ya, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum wahai pemilik rumah. Minal mu'minina wal muslimin. Dari golongan orang-orang yang beriman. Golongan orang-orang Islam. Fa inna insya Allah lalahikun. Sesungguhnya aku insya Allah akan menyusul kalian. Ini ki enten sunnah. Saat derenge pun melebet niku maos niku wau. Salam. Sesungguhnya aku kula pasti nyusul. Menyusul kalian. Seminggu kas, nopo sesangsing kas, setahun kas, pasti akan menyusul. Ya, maka ini sangat bermanfaat untuk melembutkan manah kawula panjenengan sami. Kemudian amalan ingkang nomor kalih disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, akhir-akhir ini saya merasakan hatiku keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah ku beritahu cara untuk melembutkan hati, ya, supaya manah kawula panjenengan sami saged lembut dan juga keinginan kita terpenuhi, tercapai. Ya, napa? Sayangilah anak-anak yatim. Niki, kita menyayangi anak yatim. Menawi enten anak yatim, tetangga kita, di kampung kita ada anak-anak yatim, niki kesempatan. Kesempatan emas untuk memperbanyak pahala, untuk melembutkan hati kita. Sopo bocah-bocah sing yatim kita sayangi. Bagaimana cara menyayangi? Nggih, kita undang ke rumah kita makan. Kemudian kita santuni, kita berikan hadiah atau kita berkunjung ke rumahnya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak yatim niku sinten? Tiang yatim, anak yatim niku adalah anak ingkang ditinggal sedo bapak ipun. Sakderengipun balik nggih, niki anak yatim. Anak yatim niku napa? Anak-anak, bocah-bocah ingkang ditinggal sedo bapak. Senes ibu nggih. Niki khusus bapak. Lan anak ini wau tesih dereng balik, tesih alit. Balik niku nggih biasane umur 12 taun, 13 taun. Biasane cah-cah SD, enten tiang-tiang SD, anak-anak SD ingkang bapakipun sampun sedo. Niki anak yatim. Kita kunjungi rumahnya. kita berikan makanan, hadiah, kita elus kepalanya, usap kepalanya. Amargi anak itu kehilangan bapak, kehilangan kasih sayang. Ya, sangat sedih anak yatim itu. Maka kita coba memberikan kasih sayang kepada mereka. Maka hati kita akan lembut. Ya. Dan juga menawi enten keluarga ada teman nggih enten sederek sing wau ingkang manahipun sing atos wau diajak sholat ibadah angel, mari kita ajak ke kuburan wau, kita ajak layat nggih enten tiang sedo, kita ajak mungkin anak kita, kita gadah putra yang angel dikandani ken sholat angel, dikandani ken ibadah angel, kita ajak setiap ada layat, kita ajak, kita ajak ke kuburan. Kesempatan saat di kuburan le nduk ya, coba lihat orang itu nanti akhirnya akan meninggal seperti ini. Kalau tidak sholat, kalau tidak ibadah, terus bagaimana? Kita semua akan mati, dan mati itu tidak mengenal usia. Lewat wow, kita nasihati, kalau hatinya keras kita ajak ziarah kubur. Atau orang-orang yang keras hatinya kita ajak berkunjung ke panti asuhan. Di anak-anak yatim, le, nduk, lihat anak-anak yatim tidak punya bapak. Ya, kamu alhamdulillah bapakmu masih hidup, ibumu masih hidup, rezekimu banyak dikasih orang tua. Coba anak-anak yatim ini pikirkan, siapa yang memberi mereka supaya mereka sadar dan mau berubah. Ini terapi, cara untuk melunakkan hati orang-orang yang keras tadi. Atau anak-anak yatim kita undang ke rumah nih, makan, kemudian kita tadi anak-anak kita ya, dengan melihat anak-anak yatim itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melindungi dengan amal untuk menyehatkan juga hati kita. Kita lindungi jangan sampai ada kotoran-kotoran yang masuk mengganggu. Yang merusak, yang mengotori hati adalah dosa, kemaksiatan, dan bentuk penyimpangan seperti terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, berbicara, dan bergaul. Ini juga bisa menyebabkan penyakit hati. Makan boleh ada batasannya, jangan terlalu berlebihan, terlalu banyak. Tidur juga boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Berbicara juga boleh, tapi kedah dijaga, ada batasannya. Bergaul itu juga, bersosialisasi niki nggih juga perlu dijaga bapak-bapak, ibu-ibu. Terutama pada zaman kita media sosial, kita punya grup, grup TK, grup SD, grup SMP, SMA, grup kampung, grup undi meleh, grup desa, grup teman kerja, grup kantor, banyak pergaulan. Boleh kita bergaul, boleh kita punya teman, tetapi tidak boleh berlebihan, harus dijaga, ada batasannya niki, karena sakit merusak, mengeraskan hati kita kalau tidak kita jaga. Ini dari Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ya, ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menjaga hati kita agar tetap sehat dan menghindari kerasnya hati. Mugi-mugi sangat bermanfaat bagi kita semua. dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.